الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Hadis sudah ya, hadis Umar bin Khattab. Jika Umar mengatakan apa? Mengatakan Rasulullah illa nafsa. Kemudian Rasulullah mengatakan wa qala li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu la hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak. Tidak. Ini artinya Umar mengatakan aku mencintai engkau ya Rasulullah lebih dari semua orang kecuali diriku. Rasulullah mengatakan la, tidak, hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Ai la tu'minu hatta tasila mahabbatuka ila hadhihi ghayah. Jadi tidak sampai imanmu, tidak sempurna imanmu sampai cintamu kepadaku itu lebih. Hanya ini sampai pada tujuan seperti ini, sasaran seperti ini, lebih dari dirinya sendiri. Qala rahimahullah wa idza kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam aula bina min anfusina aula bina min anfusina lebih utama bagi kita dibandingkan diri kita fil mahabbati wa lawazimiha di dalam mahabbah dan konsekuensi cinta tersebut afalaisa rabbu jalla jalaluh wa taqaddasat asma'uhu wa tabaraka ismuhu wa ta'ala jadduhu wa la ilaha ghairuhu aula bi mahabbatihi wa ibadihi min anfusihim wa ibadatihi min anfusihim. Bukankah Rob, kalau Nabi saja kita sudah harus mencintai seperti itu, bukankah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci namanya, Maha Baina, memiliki kebaikan keberkahan nama-nama tersebut. Kemudian Maha Tinggi kebesarannya, tidak ada sesembahan selainnya. Tentunya lebih utama mencintainya dan beribadah kepadanya dibandingkan diri mereka. Ini mencintai Allah dan beribadah kepada Allah tentunya harus lebih utama bagi manusia dibandingkan dengan diri mereka sendiri bahkan. Nah, sehingga siap berkorban untuk walau apa namanya untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man minhu ila 'abdihi al-mu'min. Segala sesuatu yang dari Allah untuk hambanya yang mukmin. Segala sesuatu yang berasal dari Allah. Dan tidak ada yang tidak berasal dari Allah pada diri kita. Yad'uhu ila mahabbatihi. Mengajak hamba tersebut untuk beribadah, untuk mencintai Allah. Tidak ada sesuatu pun yang datang dari Allah untuk hambanya, kepada hambanya. Melainkan itu semua mengajak untuk dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmatnya lahir, batin, baik yang ada pada dirinya ataupun yang di sekelilingnya, itu menuntut dia untuk mencintai Allah. Mimma yuhibbul abdu aw yakrah. Dari hal baik itu hal-hal yang disukai oleh seseorang maupun yang tidak disukai olehnya. Fa'ata'uhu wa man'uhu. Pemberian Allah kepadanya. Penahanan ini Allah mencegah menahan sesuatu darinya. Wa mu'afatuhu wa ibtila'uhu. Keselamatan yang Allah berikan, kesehatan yang Allah berikan dan ujian yang Allah timpakan kepada seseorang. Wa qabduhu wa bastuhu. Allah menahan rezekinya, Allah melapangkan rezekinya. Wa 'adluhu wa fadluhu. Keadilannya dan karunianya. Imatatuhu wa ihya'uhu. Allah menghidupkannya dan Allah mematikannya. Walut walutfuhu wa barruhu. Kelembutan Allah dan kebaikan Allah, wa rahmatuhu wa ihsanuhu, rahmat dan perbuatan-perbuatan baik dari Allah Subhanahu wa taala, wa sitruhu wa afuhu, Allah menutupinya, Allah memaafkannya, wa hilmuhu, Allah menunda memberikan kesempatan tidak segera menghukumnya, ini memaafkannya, wa sabruhu ala abdihi, sabarnya Allah terhadap perbuatan hambanya, kelakuan hambanya, wa ijabatuhu wa lidu'aihi, pengabulan Allah terhadap doa-doanya, wa kashfu kurbihi, dilepaskannya dia dari berbagai bencana, wa ighatatu lahfatihi, dilepaskannya dia dari semua kesulitannya, tafriju kurbatihi, sama diberikannya dia jalan keluar dari semua kesempitannya, min ghairi hajatin minhu ilaih, semua itu padahal tanpa hajat Allah kepada dia. Allah tidak membutuhkannya, tapi semua dipenuhi oleh Allah. Bal ma'aghan ghinahu tam anhu, bahkan disertai bahkan dengan sifat maha kaya Allah, kekayaan kemahakayaan Allah yang sempurna, yang tidak butuh kepada hambanya, min jami'il wujuh, dari semua sisi. Kullu dhalika da'in, itu semua adalah pendorong, lil qulub, bagi hati-hati manusia, tentunya yang masih hidup, hati yang masih hidup, yang masih sehat, ila ta'alluhi, itu semua mendorong untuk dia itu hatinya tergantung kepada Allah, hatinya tertuju kepada Allah, wa mahabbatihi, dan mencintai Allah. Jadi tidak ada yang jelek. Makanya dikatakan ajaban li'amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, semua urusan dia itu baik. Idza na'am, walaysa dhalika lil mu'min, dan itu tidak akan berlaku kecuali untuk orang yang mukmin. Idza asabathu sarra syakar fa kana khairan lah, wa idza asabathu dharra sabar fa kana khairan lah, walaysa dhalika illa lil mu'min. Itu disebutkan juga seperti dalam riwayat. Nah, Rasulullah mengatakan sungguh menakjubkan keadaan orang mukmin. Semua urusan dia baik. Kalau dia menimpa kesenangan, kemudahan, kelapangan, kelonggaran, dia bersyukur. Itu adalah kebaikan bagi dia. Kalau dia ditimpa kesulitan, ditimpa penyakit, ditimpa kesusahan, lapangan pencariannya seret, tubuhnya sakit-sakitan, mungkin kehilangan keluarga ataupun yang lainnya, dapatkan tekanan, itu dia bersabar, itu juga kebaikan baginya. Dan laisa dhalika illa lil mu'min, yang seperti itu tidak dirasakan kecuali oleh orang yang mukmin. Nah, itu semua makanya dikatakan oleh beliau, apapun yang dilakukan oleh Allah terhadap hambanya yang menyenangkan hamba tersebut ataupun yang tidak menyenangkan dia, itu semua mendorong dia untuk mencintai Allah, untuk bergantung kepada Allah. Dari sisi musibah misalnya, itu disebutkan oleh para ulama juga, beliau juga ana lupa, tapi disebutkan seorang ulama itu, nah dia nukil juga dari Umar bin Khattab, bersyukur kepada Allah ketika dia mendapatkan musibah. Bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan musibah, melihat ternyata musibah itu, nah ya artinya dia masih bisa menghadapi musibah tersebut, masih dijauhkan dia dari musibah yang lebih berat. Nah, yang dengan musibah itu mungkin terangkat, menyadarkan dia sehingga dia sadar ada dosa yang pernah dia lakukan. Nah itu diantaranya mengapa, ada 4 hal anak lupa, tapi itu menjadi sebab mengapa mereka bersyukur ketika mendapatkan musibah. Gambarannya seperti yang dirasakan oleh Urwah bin Zubair rahimahullah. Urwah bin Zubair kehilangan kaki, kehilangan anak yang disayang, dalam keadaan serempak, dalam keadaan bersamaan. Dalam keadaan bersamaan, apa yang dia katakan kepada Allah? Alhamdulillah, ya Allah, engkau beri aku 4, engkau ambil 1, masih ada sisa 3, anggota badannya masih ada 3. Engkau berikan aku 7 anak, engkau ambil 1, masih ada 6. Masih ada. Rahimahullah. Qala rahimahullah, bal tamkinuhu abdahu min ma'siyati, bahkan ketika Allah memberikan kesempatan kepada seorang hamba untuk bermaksiat kepada Allah, baiknya Allah Subhanahu wa taala, ada kecenderungan maksiat kepada pada diri seseorang, ini dimudahkan oleh Allah. Wa i'anatuhu alaihi, Allah bantu dia untuk bermaksiat. Jadi artinya diberikan perangkat, diberikan kesempatan, diberikan peluang oleh Allah. Orang lain tidak tahu. Nah, orang lain tidak tahu, makhluk yang lain tidak tahu, dia sendiri yang berbuat maksiat. Wasatruhu hannam, dan Allah sitruhu menutupinya. Tidak ada yang tahu. Hatta yaqdi wa tarahu, sampai dia memuaskan nafsunya melakukan kejahatan tersebut. Entah itu dengan khamr, dengan perbuatan keji, mungkar yang lainnya, mencuri ataupun yang lainnya. Nah, minha hatta yaqdi wa tarahu minha wa kala'atahu wa harasatahu lahu wa huwa yaqdi wa tarahu min ma'siyatihi. Subhanallah. Pemeliharaan, penjagaan Allah kepada hamba tersebut yang bermaksiat dalam keadaan dia menyalurkan, memuaskan nafsunya. Nah, dengan dari maksiat tersebut bi'ainihi, dengan dalam penglihatan Allah, di bawah penglihatan Allah, Allah melihat dia melakukan perbuatan keji tersebut. Wa yasta'inu 'alaiha bi ni'amihi, dalam keadaan hamba tersebut memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada dia untuk durhaka kepada Allah. Bayangkan, diberi kesempatan oleh Allah. Min aqwad dawa'i ila mahabbati, itu semua justru seharusnya menjadi pendorong yang kuat untuk dia mencintai Allah. Kalau dia sudah mencintai Allah, kan artinya kemudian jadi malu. Lihat seperti yang dilakukan oleh perempuan Ghamidiyah tersebut. Nah, betapa malunya dia kepada Allah sampai kemudian dia tidak rela untuk hanya sekedar taubat kepada Allah, diam di rumah. Datang dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tahhirni, sucikan saya. Sucikan saya." Datang kepada Rasulullah, perempuan yang lemah. Nah, perempuan lemah dalam keadaan dia merasa betapa malunya dia, agungnya Allah, besarnya Allah, betapa baiknya Allah. Dia sudah diberi kesempatan, diberi kekuatan oleh Allah, diberi nikmat kesehatan, kecantikan, kemudian waktu, tenaga, keinginan, subhanallah, kemampuan dia gunakan untuk durhaka kepada Allah. Dia gunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Tangannya, kakinya, tidak rela dia hanya diam taubat di rumah. Akhirnya dia menyerahkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibersihkan. Akhirnya diraja. Akhirnya tewas, mati sebagai orang hukuman, tapi bersih. Sampai disebutkan oleh Rasulullah, seandainya tobatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, itu masih lebih dari cukup. Kita yang pernah dia mungkin berbuat maksiat, dosa, betapa baiknya Allah. Betapa baiknya Allah diberikan kesempatan kita, tenaga kita untuk berbuat maksiat. Itu milik Allah, kepunyaan Allah. Kecerdasan kita, kita gunakan untuk berbuat maksiat. Itu punya Allah, milik Allah. Nafas yang ada udara, nafas dengan paru-paru yang ada dalam tubuh kita bergerak, itu milik Allah. Kita gunakan untuk durhaka kepada Allah. Mata yang ini milik Allah juga, kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Telinga ini juga punya Allah, kita gunakan untuk durhaka kepada Allah. Mulut yang ini pemberian Allah, lisan, lidahnya, giginya dan semuanya kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Jantung yang itu memompakan darah setiap saat, itu juga milik Allah, kita gunakan untuk durhaka kepada Allah. Betapa baiknya Allah. Diberi kesempatan, diberi peluang, ditutupi lagi, tidak ada yang tahu, disembunyikan oleh Allah. Ini semua seharusnya menjadi pendorong yang kuat untuk mencintai Allah. Betapa baiknya Allah, kenapa kok saya seperti ini, kenapa kok saya mudah untuk berbuat maksiat, dalam keadaan saya seperti ini saja Allah mudahkan. Mungkin kita sudah lewat. Ibnu Jauzi menceritakan tentang seorang Abdurrahman bin Ziyad, siapa yang bertemu dengan seorang musyrikin di sebuah pulau, penyembah berhala. Karena tidak pernah, tapi fitrahnya masih hidup, musyrik tersebut. Setelah dia masuk Islam, diajari sholat, diajari ibadah, malam harinya pada tidur yang lain rombongan, dia sedang ibadah. Nah, kalian, Rob yang kalian sembah itu tidur apa enggak? Enggak. Alangkah jeleknya kalian sebagai hamba. Majikan kalian, Rob kalian, Tuhan enggak tidur, kalian malah tidur. Kalian malah tidur. Dalam keadaan orang yang baru masuk Islam ini, ibadah sepanjang malam. Sampai kemudian diberikan haknya sebagai mu'allaf, zakat. Apa ini? Itu hakmu. Dalam keadaan aku musyrik, tidak kenal Allah, Allah tidak pernah menyia-nyiakan aku. Apakah sekarang setelah Allah aku kenal Allah, Allah akan sia-siakan aku? Tidak akan mungkin. Baru masuk Islam. Maka ingat, kalau kita ingat kebaikan orang, maka ingatlah kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa baiknya Allah. Dalam keadaan semua yang Allah berikan ini punya Allah. Kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah. Kita semua milik Allah. Kemampuan kita, kepintaran kita, kecerdasan kita, daya ingat kita, kemauan kita, perasaan kita, kekuatan kita, itu punya Allah. Itu kita gunakan untuk durhaka kepada Allah. Ya, alangkah jeleknya kita sebagai orang yang tidak tahu balas budi yang seperti ini. Dengan sesama manusia kita dikatakan orang tidak tahu balas budi, tidak tahu diuntung. Bagaimana dengan Allah? Sadaqallah wa qalilun min ibadiyash syakur, kata Allah. Alangkah sedikitnya hamba-Ku yang pandai bersyukur. Qala rahimahullah, falau anna makhluqan fa'ala bimakhluqin adna syai'in min dhalika lam yamlik qalbahu an mahabbatihi fa kaifa la yuhibbul 'abdu bi kulli qalbihi wa jawarihi man yuhsinu ilayhi 'ala ad-dawam bi 'adadil anfas ma'a isahatihi. Seandainya makhluk berbuat seperti itu kepada makhluk lain dengan yang lebih rendah dari itu, dia enggak bisa tidak, pasti dia akan mencintainya, menyukainya, senang dengan orang tersebut, walaupun itu yang diberikannya atau yang dia lakukan enggak ada apa-apa yang dibandingkan dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Itu pun sudah luar biasa dia cintanya, dia baiknya kepada orang tersebut, dia sukanya kepada orang tersebut. Bagaimana seorang hamba tidak mencintai dengan sepenuh hatinya dan seluruh anggota tubuhnya zat yang begitu baiknya kepada dia, senantiasa terus menerus sebanyak nafasnya, sebanyak denyut nadinya, denyut jantungnya, padahal dia juga berbuat buruk kepadanya, berbuat buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Allah teruskan tetap memberikan nikmat kepada dia. Mata masih juga dia bisa pakai untuk berbuat maksiat, telinganya masih juga dia gunakan untuk berbuat maksiat, mulutnya masih juga dia bisa gunakan untuk berbuat maksiat, paru-parunya, jantungnya masih juga dia gunakan untuk berbuat maksiat. Nah, fa khairuhu ilaihi nazil, kebaikan Allah selalu turun kepada kita. Wa syarruhu ilaihi sa'id, sementara kejahatan kita selalu naik kepada Allah. Yatahabbabu ilaihi bini'amihi wa huwa ghaniyun anhu. Allah jani menampakkan cinta kepadanya Allah menampakkan cinta kepadanya sementara dia menampakkan permusuhan. Allah menampakkan cinta kepada dia dalam keadaan dengan kenikmatan-kenikmatannya, dalam keadaan Allah tidak butuh kepada dia. Wal 'abdu yatabaghadhu ilayhi, tapi dia kita justru menampakkan kebencian, permusuhan kepada Allah bil ma'asi, dengan kemaksiatan. Wa huwa faqirun ilaihi, padahal kita butuh kepada Allah. Fala ihsanuhu babarruhu wa in'amuhu alaihi yasudduhu an ma'siyati. Betapa baiknya Allah, kebaikan Allah, birnya, kebajikannya, limpahan nikmatnya, itu tidak menghalangi Allah, tidak menghalangi dia, dan bahkan tidak menghalangi hamba tersebut untuk bermaksiat kepada Allah. Wala ma'siyatul abdi wa lu'muhu yaqta'u ihsana rabbihi anhu. Bahkan maksiat hamba kepada Allah, celaannya, itu tidak memutuskan kebaikan Allah dan kebajikannya kepada dari hamba tersebut. Dan betapa baiknya Allah. Dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan itu tidak menghalangi turunnya rahmat Allah. Masih iyalah, bagaimana Allah memberikan rahmat dalam keadaan kita bermaksiat? Kekuatan itu kekuatan siapa yang kita dapat? Punya siapa kekuatan kita untuk bermaksiat? Mata yang kita gunakan untuk maksiat milik siapa? Siapa yang memberi kita mata sehingga kita untuk kita bisa bermaksiat? Untuk kita bisa mendengarkan nyanyian, musik, ghibah, namimah. Dan seterusnya. Itu semua tidak menghalangi Allah untuk memberikan kebaikan kepada hamba-Nya. Fal al-amu al-lu'mi takhallufu al-qulubi an mahabbati man hadha sya'nu. Lebih celah, lebih jelek lagi tentu dari itu adalah ketika hati itu tertinggal, tidak ada cinta di dalam hati terhadap zat, kepada zat yang seperti itu keadaannya. Wa ta'alluquha bi mahabbati siwa, dan justru tergantung hati-hati tersebut untuk mencintai sesuatu selain dia. Itu yang paling tercela. Zat yang begitu baiknya, nikmat, semua nikmat yang kita miliki itu, bahkan dengan kenikmatan din, agama, kita bisa berdalih, beralasan ketika melakukan pelanggaran, melakukan kemaksiatan, membuat dalil. Tapi tidak membuat, itu bisa, artinya itu semua adalah nikmat Allah yang kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Fa'al amul lu'mi. Celaan yang paling jelek adalah untuk orang yang hati-hati, hatinya itu tidak ada cinta kepada Allah sedikit pun, dan justru bergantung kepada sesuatu selain Allah. Wa aiban juga, fa kullu man tuhibbuhu minal makhluk wa yuhibbuka innama yuriduka li nafsihi wa ghardihi minka. Lihat. Dan juga yang harus kita ingat, semua yang engkau cintai, semua yang engkau suka di antara makhluk itu, apapun dia yang engkau cintai, siapapun juga yang engkau cintai, dan mereka mencintaimu, itu tidak lain adalah karena ambisinya. Ambisi mereka punya tujuan dan niat dari mereka untuk diri mereka, ingin sesuatu darimu ketika mereka mencintai kita. Ada sesuatu yang ingin mereka harapkan. Sementara wallahu subhanahu wa ta'ala yuriduka laka. Yuriduna lana. Tetapi sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita bukan untuk dia, bukan untuk Allah, tapi untuk kita sendiri. Kama fil athar ilahi. Seperti disebutkan dalam athar ilahi. Abdi kullun yuriduka linafsih. Wa ana uriduka laka. Wahai hambaku, semua menginginkanmu untuk dirinya, untuk mereka, punya ambisi, tendensi tertentu, tapi bukan untuk Allah, untuk dirinya, kepuasan dirinya, sedikit atau banyak. Sementara aku, kata Allah, uriduka laka, aku menginginkanmu untuk dirimu. Kenapa? Allah tidak punya hajat. Wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh kepada alam ini. Allah tidak butuh kepada amalan kita. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha wala walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah bukan berhajat juga dengan takwa kita. Wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh dengan amalan kita. Allah tidak butuh dengan kesolehan kita, dengan ketakwaan kita, walaupun satu hati sebagaimana dalam hadis kursi dari Abu Dzar Al-Ghifari. Walaupun kalian semuanya manusia, jinnya berada dalam keadaan satu hati yang paling takwa. Taruh, paling takwa sudah hati Rasulullah SAW. Semua manusia dari Adam sampai jin-jinnya segala macam, ablas, abalisnya, iblis-iblisnya, semuanya itu dalam keadaan satu hati. Takwanya seperti hati Rasulullah. Allah tidak butuh, tidak menambah kemuliaan. Wa kaifa la yastahil 'abdu an yakuna rabbuhu lahu bi hadhil manzilah wa huwa mu'ridun anhu. Bagaimana seorang hamba itu tidak malu? Semestinya kita malu. Ketika Rabb-nya seperti yang ingin kepada dia seperti ini kedudukannya, begitu baiknya, begitu pemurahnya. Wa huwa mu'ridun anhu, dalam keadaan dia berpaling dari Allah. Dia jauh dari Allah. Mashghulun bi hubbi ghairi, sibuk mencintai yang lainnya selain Allah. Qad istagharaqa qalbahu ma'abatu siwah, hatinya ditenggelamkan oleh cinta kepada selain Allah. Diseret, tertarik, tertuju kepada segala sesuatu selain Allah. Apa tidak malu zat yang seperti itu kepada kita? Ternyata kita jauh dari dia. Wa aidan, selain itu pula, man tu'amiluhu minal khalqi in lam yarbah alaika lam yu'amilka. Yang kau harus ingat, yang kita harus ingat, siapapun yang bermuamalah dengan kita, siapapun manusia yang bermuamalah dengan kita, dia tidak akan bermuamalah dengan kita, nah, kalau dia tidak mendapatkan keuntungan. In lam yarbah alaika lam yu'amilka. Kalau dia tidak mendapatkan keuntungan darimu, dari kita, tidak akan bermuamalah dengan kita. Sedikit atau banyak. Terkait dengan di atas tadi. Wala budda lahum min nau'in min anwa'ir ribh. Dia bermuamalah dengan kita, dia baik dengan kita, dekat dengan kita, punya koneksi dengan kita. Mau tidak mau, dia ingin ada keuntungan. Apapun jenisnya keuntungan tersebut. Apapun bentuknya keuntungan tersebut. Allah tidak butuh. Wa Rabbu ta'ala innama yu'amiluka li tarbaha anta 'alayhi a'zama ar-ribhi wa 'ala. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidaklah bermuamalah denganmu melainkan agar engkau beruntung. Anta 'alayhi. Engkau mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan keuntungan yang lebih tinggi, lebih mulia. Fadirhamu bi asyrati amsalik ila sab'ati ila sab'ati dhi'fin ila dha'afin katsiratin wasayyi'atu biwahidah wa hiya asra'u shay'in mahwan. Lihat bagaimana Allah memberikan satu dirham, Allah balas dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, sampai lipatan yang tidak terhingga. Sementara satu kejelekan Allah balas dengan satu kejelekan. May ya'mal su'an yujza bihi. Siapa yang dibuat-buat kejelekan dibalas setimpal dengannya. Dan itu malah justru kata beliau, wahya asra'u syai'in mahwan, bahkan sangat cepat hilangnya. Kejelekan itu justru sangat cepat hilangnya. Kenapa? Nama Allah Ghafur, Ghafar, Sittir, Halim. Nama-nama dia menunjukkan bahwa Allah mengampuni dosa, menghapuskan kesalahan hamba-Nya. Wahya asra'u syai'in mahwan, dan sayyi'ah itu adalah yang paling cepat terhapus. Mudah. Kenapa? Allah Maha Pemaaf. Allah Maha Pengampun. Wa aidan, bahwa subhanahu khalaqaka li nafsi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu untuk dirinya. Wa khalaqa kulla syai'in laka fid dunya wal akhirah, dan Allah ciptakan segala sesuatu untukmu di dunia dan di akhirat. Faman Allah minhu bi sifragil wus'i bi mabatihi wa badril juhdi fi mardatihi. Nah, sekarang siapa yang lebih utama untuk seseorang itu mencurahkan semua kemampuannya dalam mencintainya dan mencurahkan segenap kesungguhannya untuk mendapatkan ridha-Nya? Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa aidan famutalabuka bal mutalabul khalqi kulluhum jami'an ladai, atau matalibuka Bal matalibul khalqi kullihim jami'an ladaih. Tuntutanmu, tujuanmu, cita-citamu, keinginanmu, harapanmu, dan harapan seluruh makhluk ada di hadapan Allah. Ada di sisi Allah. Wa huwa ajwadul ajwadi. Dia adalah yang paling dermawan di antara semua dermawan. Wa akramul akramin, yang paling pemurah di antara orang-orang yang di antara para pemurah. Wa a'ta 'abdahu qabla an yas'alahu khawfa ma yu'ammilu. Dia berikan hambanya sebelum dia meminta. Apa buktinya? Mata kita. Nah, ketika lahir ke dunia pernah kita minta kepada Allah untuk minta mata. Dan justru setelah kita dewasa, setelah kita punya akal, kita gunakan mata itu untuk bermaksiat. Telinga kita pernah kita minta kepada Allah ketika dalam perut ibu, ya Allah berikan aku telinga yang tajam, bisa mendengar suara yang jauh dan dekat, yang lirih sekalipun. Sementara ketika keluar dari perut ibu dan setelah dewasa, kita gunakan untuk maksiat kepada Allah. Nah, fauqa ma yu'ammilu, di atas apa yang dia inginkan, dia harapkan, dia bayangkan. Yashkurul qalil minal amal wa yunmihi wa yunammihi. Allah menerima amalan hambanya yang sedikit dan Allah tumbuh kembangkan. Yang digambarkan oleh Rasulullah, satu butir kurma yang kamu sedekahkan itu di tangan Allah itu seperti sebesar gunung Uhud. Nah, besar luar biasa ganjarannya. Wa yaghfirul katsira minaz zalal wa yamhuhu. Dan dia mengampuni banyak ketergelinciran dan menghapusnya. Nah, betapa baiknya Allah. Wa ya'fu an katsir, banyak yang dimaafkan oleh Allah dari kesalahan kita. Banyak yang dimaafkan oleh Allah dari kesalahan kita. Yas'aluhu kuman fis samawati wal ardhi kullu yawmin huwa fi sya'n. Dimintai dia oleh semua yang di langit dan di bumi. Setiap saat, setiap hari dia dalam urusannya. Ada yang dia naikkan, ada yang dia selamatkan, ada yang dia muliakan, ada yang dia tinggikan derajatnya, ada yang diberi hidayah, ada yang diberi taubat, ada yang di dan seterusnya. La yushghiluhu sam'un an sam'in. Satu pendengaran dari pendengarannya ini suara yang lain tidak menyibukkan Allah. Ketika semua manusia, semua hambanya, yang binatang sekalipun, yang bisa bicara ataupun yang tidak bisa bicara, itu semua berkicau, bersuara, berbunyi, minta kepada Allah, itu tidak membuat Allah sibuk untuk memenuhi hajat mereka. Manusia juga demikian. Miliaran manusia serentak minta kepada Allah dengan semua kebutuhannya. Miliaran itu jenis-jenis permintaan mereka. Semua dipenuhi oleh Allah. Tidak membuat Allah sibuk. Tidak membuat Allah kerepotan. Wala yughallithu kasratul masail, tidak membuat Allah salah, keliru memberikan masalah permintaan-permintaan yang dimintai oleh hambanya. Wala yatabarramu bil ilhahil mulihin, tidak membuat pula kerepotan, putus akhirnya dengan desakan orang-orang yang mendesak meminta. Bal yuhibbul mulihina fid du'a, bahkan Allah mencintai orang-orang yang mendesak dalam berdoa. Mendesak, desak Allah minta. Minta ampun kepada Allah dengan mendesak, ulang-ulangi. Di antara itu bentuk dosanya. Ulang-ulangi, sebut berapa kali. Minta ya Allah ighfirli. Ya tawwab tub alayya. Taqabbal taubati. Allahumma ighfirli ya ghafur ya ghafar. Ighfirli. Ya sitir situr aurati. Dan terus. Senang Allah diminta dengan mulih. Dengan mendesak. Nah. Wa yuhibbu an yus'al. Dan dia cinta untuk dimintai. Senang Allah. Suka Allah dimintai. Wa yaghdab. Dan Allah murka ketika dia tidak dimintai. Kenapa? Berarti orang itu sombong kepada Allah, tidak merasa butuh kepada Allah. Apa yang dia punya, semua yang dimilikinya itu milik Allah. Allah yang memberi sebelum dia meminta. Bal yuhibbul yastahi min abdihi haitsu la yas'i al-'abdu minhu. Allah malu kepada hambanya dari sisi di mana hamba tersebut tidak malu dari yang seperti itu. Nah, kalau kita misalnya, ini gambarnya. Nah, kita ada orang yang meminta, kita tidak malu kalau menolak dia. So, enggak malu kita untuk menolaknya, mengatakan tidak. Allah Subhanahu wa taala malu ketika seorang hamba mengangkat kedua tangannya kepada Allah Allah malu ketika hamba itu turun kan tangan itu dalam keadaan hampa. Inna rabbaka hayyun karim yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi wa yanzilu sifran aw kama qala alaihi salatu wassalam wa law yaruddu sifran. Allah Maha Pemalu dan Pemurah. Allah malu melihat hambanya menangkap dua tangannya kemudian turun dalam keadaan hampa. Qala rahimallahu wa yasurhu haitsu la yasuru nafsah. Allah tutupi dia ketika dia tidak menutupi dirinya sendiri. Apa buktinya? Ya dalam keadaan bagaimana mas seorang hamba bisa menutupi dirinya? Dalam keadaan di bawah pengawasan Allah, di bawah penglihatan Allah, dia melakukan maksiat, tapi Allah tutupi. Tidak Allah permalukan dia. Nah, kegelapan malam, nah dinding tembok itu membuatnya tertutupi dari mata orang lain dalam keadaan dia berbuat keji. Allah melihatnya, tahu apa yang dia perbuat, tahu apa yang dia ucapkan. Nah, tahu dia. Wa yarhamuhu haitsu la yarhamu nafsah. Allah merahmati dia, menyayangi dia di mana dia tidak dia, dari sisi dia sendiri, padahal dia sendiri tidak menyayangi dirinya. Bagaimana seorang hamba tidak menyayangi dirinya? Seperti dia melakukan perbuatan maksiat dalam keadaan dia tidak peduli dengan dirinya, menyiksa, menjerumuskan dirinya ke dalam kehinaan, kekotoran. Sementara Allah begitu sayangnya kepada dia, inginnya dia baik, inginnya dia mulia sebagai seorang manusia. Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Disediakan seluruh perangkat, semua isi alam ini untuk dia. Tapi dia tidak sayang kepada dirinya. Dia kotori. Dia jatuhkan kepada, dia dekatkan dirinya kepada azab Allah. Da'ahu bini'amihi wa ihsanihi wa ayyadihi ila karamatihi wa ridwanihi. Allah panggil dia dengan nikmat-nikmat Allah, dengan kebaikan-kebaikannya, hal-hal yang menguatkannya kepada kemuliaan dan keridhaannya. Fa'aba, tapi manusia itu enggan menyambut panggilan Allah. Fa'arsala rasulahu fi talabihi. Allah utus rasul-rasulnya fi talabihi untuk mengejarnya. Untuk mendapatkan hamba tersebut, jangan sampai dia terjerumus lebih jauh. Wa ba'atha ilaihi ma'ahum ahda. Dan Allah kirim kepada kepada dia bersama mereka perjanjiannya, ketetapannya. Tsummanazzala subhanahu ilaihi binafsih. Kemudian Allah sendiri pun turun kepadanya dengan dirinya sepertiga akhir malam. Baik. Ini kalau yang pandai sastra, subhanallah, indah sekali kalimat-kalimat yang diuntai oleh beliau dalam paragraf-paragraf ini. Nah, sudah seperti itu, Allah sendiri pun kemudian turun ke langit dunia. Wa qala man yas'aluni fa'utiyah. Man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Siapa yang meminta kepadaku, aku berikan kepadanya. Siapa yang minta ampun kepadaku, aku ampunkan dia. Ini sebuah ungkapan. Ad'uka lil wasli ta'ba. Ab'ats rasuli fit talab. Anzil ilaika binasi alqaka finnuwan. Ini kata orang yang baru masuk Islam tadi. Apakah Rob kalian, majian Rob kalian itu tidur? Tidak. Alangkah jeleknya kalian sebagai ibad, sebagai hamba, sebagai budak. Rob kalian tidak tidur, kalian tidur seperti ini. Malu. Ternyata orang yang mu'allaf ini, subhanallah, baru masuk Islam dia sudah. Nah, begitu rindunya kepada Allah. Nah, ada ungkapan. Ad'u kalil wasli ta'ba. Aku panggil engkau untuk berhubungan, punya kontak, tapi engkau enggan. Aba'ats rasuli fi talab, dan aku utus rasulku untuk mengejar. Anzil ilaika binafsi, aku turun dengan diriku. Alqaka fin nawami, aku temukan kamu di antara orang-orang yang tertidur. Wa kaifa la tuhibbul qulubu min man la ya'ti bil hasanati illa huwa. Seharusnya hati itu mencintai. Kenapa hati itu tidak bisa mencintai zat yang tidak membawa kebaikan kecuali dia? Semestinya, seharusnya hati itu cinta kepada zat yang tidaklah datang kecuali dengan kebaikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wala yadhhabu bisayyi'ati illa huwa. Tidak ada yang menghilangkan kejelekan kecuali dia. Maka seharusnya hati itu cinta kepada Allah. Wala yujibu da'awati illa huwa. Tidak ada yang mengabulkan doa kecuali dia. Maka seharusnya hati itu pun mencintai dia. Wala yuqilu hasarat wa yaghfiru khati'at wa yasturu al-awrat wa yakshifu al-kurubat wa yughithu al-lahafat wa yunilu al-talabat siwah. Dan tidak ada yang memaafkan ketergelinciran, tidak ada yang menutupi kesalahan dan dosa, menutupi aurat, menghapuskan kesalahan dan menutupi aurat, melepaskan kesulitan dan menolong orang yang terjepit. Nah, dan membuat orang yang mengejar tuntut harapan dan cita-citanya memperolehnya kecuali dia. Tidak ada yang berbuat demikian kecuali Allah. Semestinya hati-hati itu cinta kepada Allah. Tapi kenapa? Nah, semakin jauh berpaling. Qala rahimahullah fa huwa ahaqqu man dzukir. Dia adalah yang paling berhak untuk dikenang, untuk diingat. Wa haqqu man syukir. Dia adalah zat yang paling berhak untuk disyukuri. Wa haqqu man ubid. Dia adalah zat yang paling berhak untuk disembah. Wa haqqu man humid. Dia adalah zat yang paling berhak untuk dipuji. Wa ansaru man ibtagha man yutuhi. Paling menolong, zat yang paling menolong yang dicari pertolongannya. Wa arafu min malak. Wa arafu man malak. Zat yang paling penyayang. Nah, jadi dari zat yang semua zat yang memiliki, menguasai. Wa aju'adu man fu'il. Paling dermawan, zat yang paling paling dermawannya zat yang dimintai. Aju'adu man fu'il, yang paling dermawan. Dia kalau diminta, paling cepat untuk memberi. Wa awsa'u man u'ti, man a'ta. Zat yang paling luas, yang paling memberi. Wa arhamu man surhim, paling penyayang, zat yang paling penyayang dari yang dimintai rahmatnya apa kasih sayangnya. Wa akramu man khusid, zat yang paling pemurah dari semua yang dituju. Wa a'azzu man yutuji'a ilaihi, paling mulia, paling perkasanya yang didatangi untuk dimintai perlindungannya. Wa akfa man tuwakkila alaihi, dan zat yang dia siapapun saja yang bertawakal kepadanya maka dia pasti akan mencukupinya. Wa arhamu bi 'abdihi minal walidati bi waladiha, zat yang sangat sayang kepada hambanya lebih dari seorang ibu kepada anaknya. Wa asyaddu farhan bi taubati ta'ib minal faqid li rahilatihi allati 'alayha ta'amuhu wa syarabuhu fil ardil muhlikah idza ya'isa minal hayati tsumma wajadaha. Zat yang paling besar kegembiraannya dengan taubat orang yang bertaubat dibandingkan orang yang kehilangan kendaraannya sementara di atasnya ada makanan dan minuman di negeri di tanah yang sangat tandus dan sunyi. Ketika dia berputus asa untuk hidup kemudian dia menemukan kembali perbekalannya. Saking gembiranya dia bisa mengucapkan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Allah jauh-jauh lebih gembira daripada orang daripada dia. Jauh-jauh sangat gembira Allah kepada orang yang bertobat dengan taubat hambanya ketika dia bertobat dibandingkan orang yang ketemu lagi dengan perbekalannya. Wa huwal maliku la syarikalah. Dialah raja yang tidak ada sekutu baginya. Wal fardu fala nidda lahu. Yang maha sendirian tidak ada tandingannya. Kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu binasa kecuali dia. Lan yuta'a illa biizni. Dia tidak ditaati kecuali dengan izinnya. Walan yu'ta illa biilmi. Tidak didurhakai kecuali dengan pengetahuannya. Yuta'un fayashkur. Dia ditaati dia maka dia bersyukur. Dia membalas, menerima dan membalasnya. Wa bitaufiqihi wa ni'matihi uti'a. Dengan taufik dan nikmatnya dia ditaati. Wa yu'ta fayaghfiru wa ya'fu wa haqquhu udhi'a. Dia didurhakai lalu dia memaafkan dan dia mengampuni sementara haknya disia-siakan. Zat yang seperti ini hendak tersindir kita. Betapa baiknya Allah dan di Al-Qur'an banyak sekali yang seperti ini mengungkapkan Nah, ya, afala ta'qilun, afala yashkurun. Menerangkan tentang Allah. Fahuwa aqrabu syahidin wa ajallu hafiz. Dia adalah saksi yang paling dekat dan penjaga yang paling agung, paling mulia. Wa alfa wafiyun bil ahdi, dan yang paling menepati janji. Wa adalu qa'imin bil qist, yang paling adil dalam menjalankan keadilan. Hala duna nafs, dia menghalangi, paling dekat nah, dari terhadap jiwa. Wa akhadha bin nawasi, ini dia menggenggam ubun-ubun manusia. Wa katabal athar, dia mencatat athar, apa yang ditinggalkan oleh manusia tersebut, apa yang dia lakukan. Wa nasakhal ajal, dan dia menghapus ajal, waktu. Fal qulubu lahu maqdiyah, dan hati mufdiyah, dan hati itu kepadanya selalu tertuju. Wasirru indahu alaniyah, rahasia apapun, artinya tampak semuanya yang tersimpan di dalam hati pun itu semua terlihat, diketahui oleh Allah. Wasir indahu alaniyah, rahasia apapun yang kita sembunyikan bagi Allah itu adalah sesuatu yang tampak, alaniyah. Wal ghaibu ladaihi maksuf, sesuatu yang ghaib bagi di sisi Allah itu adalah terbuka. Wa kullu ahadin ilaihi malhuf, dan segala sesuatu yakni kepadanya. Nah, wallahu a'lam. Ini berlindung lah apa ini? Ini meminta pertolongan. Wallahu a'lam. Bismillah. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini mudah juga. Ini seperti ini juga. Ya, kita mungkin kalau ini dengan tetangga ya, mungkin ada orang yang mungkin belum tahu ya ini, apa muslim tapi enggak tahu salat tapi baik. Ya. Nah, kadang pergaulannya diingatkan dengan cara-cara seperti ini mungkin lebih nah, menyentuh. Kalau kepada orang tua kita baik, dengan orang lain kita baik, kepada Allah min babi aula. Nah, begitu seterusnya. Ya, mudah-mudahan kita pun juga diingatkan oleh Allah dengan kalimat-kalimat ini senantiasa teringat untuk berbuat maksiat. Makanya dikatakan para ulama, kalau kamu mau bermaksiat, carilah bumi yang tidak diciptakan oleh Allah, langit yang tidak diciptakan oleh Allah. Cari, nah, berbuat maksiatlah di sana. Ya, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat.